Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ma ba'd. Naam. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dengan kitabul Fadail, bab Fadlu Qira'atil Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan mempelajari hadis yang ke-6 dari bab ini, yaitu hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kitab ini, yakni Al-Quran, Allah angkat aqwam, beberapa kaum derajatnya diangkat oleh Allah dengan sebab Al-Qur'an, dengan sebab membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Wa yadau bihi akharin, dan merendahkan derajat sebagian yang lainnya dengan sebab Al-Qur'an juga, karena menelantarkan Al-Qur'an. Nah, sudah kita pelajari hadis ini. Malam ini kita akan membaca hadis berikutnya, hadis yang ke-7 dari bab, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam qol, beliau bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak boleh hasad, tidak boleh iri dan dengki kecuali terhadap dua jenis orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Jenis yang pertama adalah seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat Al-Qur'an. Atahullahul Qur'an, Allah berikan kepadanya nikmat Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menegakkannya, yakni mengamalkannya, membaca dan mengamalkannya, ana al-lail wa ana an-nahar, siang malam. Kemudian jenis yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat harta, fahuwa yunfiquhu, kemudian dia menginfakkannya, membelanjakannya di jalan Allah, ana al-lail wa ana an-nahar, siang malam. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wal ana'u, mana ana adalah as-sa'at, waktu-waktu, di waktu-waktu siang dan malam. Terus dia mengamalkan Al-Qur'an bagi orang yang diberikan nikmat Al-Qur'an, dan ana al-lail wa ana an-nahar, di waktu-waktu siang dan malam dia membelanjakan hartanya di jalan Allah bagi orang yang Allah berikan nikmat harta kepadanya. Nah, hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Ibnu Umar di sini yang dimaksud adalah Abdullah. Ya, anaknya Umar banyak, akan tetapi kalau dimutlakkan Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Abu Abdurrahman Al-Qurasyi. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Al-Qurasyi, dari suku Quraisy, Al-Adawi, Al-Makki, Thumma Al-Madani. sudah masuk Islam wa huwa shaghir, ketika beliau masih kecil. Makanya beliau digelari oleh para ulama sigharus sahabah, bukan termasuk kibarus sahabah. Kenapa? Karena masuk Islam di waktu kecil. Aslama wa huwa shaghir. Kemudian ikut berhijrah bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam keadaan beliau ketika itu belum mencapai usia balig, lam yahtalim. Sehingga di perang Uhud, di peperangan Uhud, ya, beliau tidak termasuk yang didaftar untuk ikut perang Uhud karena masih belum mencapai usia baligh, belum mencapai usia 15 tahun. Dari sini ulama mengatakan di antara ciri mengetahui anak itu sudah mencapai usia baligh adalah umurnya sudah mencapai 15 tahun penanggalan hijriah. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Umar ma'ruf ya sahabi yang memiliki syiddatu al-ittiba' di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'nya sangat sangat besar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kita pelajari hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la hasadah la nafiya lil jins. La di sini menafikan. Namun maksudnya adalah pelarangan. Nah, nafiya lil jins, akan tetapi maknanya adalah pelarangan. La hasadah, tidak boleh hasad. Tidak boleh hasad. Nabi alaihi salatu wasallam melarang hasad. Dan An-Nawawi rahimahullah mengatakan hasad haram menurut ijma' al-ulama. Berdasarkan ijma' al-ummah ma'an nusus as-sahihah, dan berdasarkan nusus yang sahih. Datang sebuah hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bunyinya iyyakum wal hasada, hati-hati kalian dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu narun hatabah, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulu narun hatabah, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Nah, habis, tidak tersisa sedikit pun kebaikan itu. Barakallahu fikum. Namun hadis ini oleh sebagian ulama dinilai dhaif. Di antaranya adalah Al-Albani rahimahullah. Hadis yang ma'ruf, yang biasa kita dengar, yang butuh untuk disampaikan bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif. Walaupun dari sisi makna benar, namun jalur periwayatannya, ya, sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang yang majhul, yaitu kakek dari Ibrahim Ibnu Abi Usaid. Kakeknya majhul. Nah, bisa dilihat dalam kitab Silsilah Dhaif. Baik. Apa makna hasad dalam hadis ini? Ada tiga versi di kalangan ulama, disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Yang pertama, makna hasad di sini adalah al-ghibtah. Ya, tidak boleh hasad, artinya tidak boleh ghibtah. Nah, ghibtah definisinya adalah kita menginginkan nikmat sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain tanpa ada keinginan nikmat itu hilang darinya. Ya, kalau dibahasakan mungkin cemburu. Ya, cemburu ingin seperti orang lain. Tapi tanpa ada keinginan, nikmat itu hilang darinya. Cuma kita ingin seperti dia. Fulan beli kulkas, kita juga pengen beli kulkas. Fulan beli kendaraan, nikmat kendaraan, kita juga pengen punya kendaraan seperti dia. Tanpa ada adanya keinginan, kendaraan itu hilang dari dia. Itu giptoh. Ya, kalau dibahasakan dalam bahasa kita mungkin istilahnya cemburu. Nah, barakallahu fikum. Makna yang kedua yang dimaksud hasad di sini adalah syiddatul hirsi war raghbah. Keinginan yang sangat kuat. Nah, diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan ungkapan hasad karena keduanya, keinginan yang kuat, semangat yang kuat, merupakan sebab datangnya hasad. Lalu yang ketiga, makna yang ketiga adalah la hasada, yakni hasad itu sendiri. Ya. Tidak ada hasad, artinya tidak boleh hasad. Nah, nafyun fi makna an-nahi. Dan ini adalah kalam untam. Sampai sini sempurna. La hasad, tidak boleh hasad. Illa fitnatain, ini istithna laisa minal jins. Pengecualian bukan dari jenis kalam yang tam tadi. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Perbedaan antara hasad dengan gibtah itu tadi. Kalau hasad, tamanni zawalin ni'mah anil mahsudi. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati. Ya, itu hasad iri dengki. Kita ingin nikmat yang dia dapatkan itu hilang. Nah, wa illam tasira lil hasid, meskipun pada ujungnya nanti nikmat yang dia dapatkan tidak kembali kepada orang yang hasad. Yang penting nikmat itu hilang darinya. Nikmat itu dia miliki atau tidak, itu perkara yang kedua. Bagi orang yang iri dan dengki, yang penting nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Nikmat itu dia miliki atau tidak, itu urusan belakangan. Nah, ini berbahaya, barakallahu fikum. Sudah kita dengar tadi, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, haram biijma'il ummah. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya, walaupun hadisnya dhaif, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar, atau sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, barakallahu fikum. Dan setiap orang pasti memiliki sifat hasad. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, wa sababuhu annahu qad udi'a fi ittiba'i. Ya. Kenapa seseorang bisa muncul hasad pada dirinya? Sebabnya karena telah menjadi tabiat setiap manusia karahatul mumatsalah, ya, tidak senang disamai oleh orang lain. Ini tabiat. Nah, wa hubbu rif'a 'alal jins, dan dia senang lebih tinggi daripada yang lain. Ini ditinjau dari sisi apa? Tabiat. Fa idza ra'al insana qad man qad nala ma lam yanal habba bitab'i an yazula dhalika. Maka apabila dia melihat seseorang mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan, maka secara tabiat dia ingin nikmat tersebut hilang darinya supaya serata, supaya sama, setara. Ya. Nah, dia tidak mau ada orang yang lebih tinggi darinya. Barakallahu fikum. Baik. Wa hadha amrun markuzun fi ittiba'i, kata beliau rahimahullah. Wa la yaslamu minhu ahadun. Dan ini adalah sesuatu yang tertanam di dalam tabiat dan tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Ya. Namun ketika kita mengetahui bahwasanya setiap kita memiliki hasad, bukan berarti kita menurutinya. Ya, mengikutinya, tidak. Tapi hendaknya kita membenci. Sebagaimana kita membenci kejelekan itu, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Ya. Jiwa itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ini tabiat kita. Namun bukan berarti kita menurutinya, mengikutinya, bukan. Tapi kita harus membencinya, menahan diri dari. Nah, barakallahu fikum. Lalu kalau demikian, ya, setiap orang memiliki sifat hasad. Nah, apakah berarti setiap orang tercela? Jawabannya, yang tercela adalah al-amalu bimuqtada dzalika min sabbil mun'am 'alaihi aw as-sa'i fi izalati ni'matih. Yang tercela adalah melakukan muqtada, konsekuensi dari sifat hasad itu berupa mencela orang yang mendapatkan nikmat. Tetangga kita beli sesuatu misalkan kulkas, kendaraan, muhim. Ya tentu kita juga. Ya itu sesuatu yang maftur, ya kan? Ada di dalam tabiat kita, ada perasaan. Nah, itu harus dilawan, harus enggak boleh dituruti. Ya. Kalau sampai dia mencela orang yang mendapat nikmat tadi, ya, mencelanya dan seterusnya, keluar darinya ucapan yang menunjukkan dia tidak senang, ini sudah tidak bagus. Awisai fi izalati nikmati, atau berusaha menghilangkan nikmat dari saudaranya tadi. Jadi dengan ucapan dan perbuatan. Ada punya ada di dalam hati, enggak bisa hilang. La yaslamu ahad. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, seseorang tidak bisa selamat darinya. Ya, perasaan yang muncul tadi itu dimaklumi, tapi yang tercela adalah ketika keluar darinya ucapan dan perbuatan yang menunjukkan apa iri dan dengkinya dia pada saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana ada sebuah ucapan ya dari seorang imam yang terkenal, bagaimana cara kita untuk melawan sifat hasad tadi yang merupakan sifat tabiat dari seorang manusia. Bisa ditulis ya ucapan Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, beliau mengatakan, ta'ammaltu, aku memperhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kamilah yang membagi ma'isyah mereka di kehidupan dunia. Siapa yang membagi? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menerima saja. Nah, kalau kita memperhatikan, mentadabburi ayat ini, la haula lana wala quwwata, kita tidak memiliki daya dan upaya, semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan nanti banyak hartanya, fulan ya kurang darinya. Fulan sedikit, Allah lebih banyak dan seterusnya, sudah terbagi-bagi. Nah. Kata Hatim al-Asam, fa'alimtu annal qismata minallah. Aku pun menyadari bahwasanya ternyata pembagian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama hasattu ahadan abada, maka aku pun tidak iri dan dengki kepada seorang pun setelahnya selamanya. Nah, perhatikan bagaimana para ulama kita ya mentadaburi Al-Qur'an yang menjalankan konsekuensinya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kami yang membagi ma'isyah mereka di kehidupan dunia. Al-qisma min Allah Subhanahu wa taala. Pembagian itu dari Allah, sudah dibagi. Yang membagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita iri dan dengki kepada saudara kita yang memberikan dia lebih daripada kita, Allah Subhanahu wa taala? Nah, sehingga dari sini muncullah sifat qanaah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwasanya di kalangan ulama ada tiga makna di dalam memaknai hasad di dalam hadis ini ya. Nah, adapun An-Nawawi rahimahullah belum membagi hasad itu terbagi menjadi dua, ada yang hakiki, ada yang majazi. Ada yang sifatnya hakikat ya, seperti yang sudah kita bahas di atas, menginginkan supaya nikmat dari saudara kita hilang. Ya, iradatu zawalin ni'mah. Adapun majazi, fahuwal ghithah, yaitu rasa kecemburuan, bukan iri dan dengki, tapi hanya cemburu saja. Nah, sekedar cemburu, tidak sampai kepada keinginan nikmat itu hilang dari saudaranya. Wa huwa yatamanna mithla ni'mati allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Fa in kanat min umuri dunya, kemudian An-Nawawi membagi gitu itu terbagi menjadi dua. Naam. Fa in kanat min umuri dunya kanat mubahadan. Sifat gitu jika muncul terhadap urusan-urusan dunia, ya perkara-perkara dunia. Nah, saudara kita baru ya membangun rumah yang bagus, indah. Kemudian kita gitu juga ingin seperti dia, mubah. Saudara kita baru membeli kendaraan yang bagus. Kita juga ingin seperti dia, mubah. In kanat min umuri dunya. Wa in kanat ta'atan, apabila itu ketaatan, saudara kita Masya Allah rajin ikut ta'lim. Saudara kita rajin membaca Al-Quran, rajin sholat-sholat sunnah, dan seterusnya dari ketaatan. Fahiyya mustahabbah, maka hukumnya mustahabbah. Dipahami? Jadi gitu itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya boleh, mubah, jika urusan dunia, dan apabila urusan ketaatan, maka mustahabbah. Kecemburuan di sini disukai. Cemburu kita melihat saudara kita rajin beribadah. Nah, mustahab disukai. Barakallahu fikum. Baik, sebagaimana di dalam hadis ini. Illa fi tsa'atain, kecuali terhadap dua jenis orang. Yang pertama, rajulun atahallahu Al-Qur'an. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Al-Qur'an kepada. Nikmat bisa mempelajari Al-Qur'an. Cemburu kita kepada saudara kita, Masya Allah, fulan ini rajin datang halaqah Qur'an. Enggak pernah dia telat. Sesibuk apapun dia sempatkan waktunya. Nah, Masya Allah, fulan sudah menyelesaikan 30 juz. Kecemburuan di sini disukai. Ya, kita juga ingin seperti dia. Al-Quran sudah ditamatkan oleh dia 30 juz. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Ya, butuh ijtihad. Nah, butuh kesungguhan yang luar biasa. Atahullahu al-Quran. Allah berikan nikmat Al-Quran kepadanya. Bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami kandungan dan hukum-hukumnya. Fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak sampai di sini. Kemudian dia mengamalkannya siang malam. Ya. Ada perintah untuk mengerjakan sholat, dia menegakkan sholat. Perintah untuk membayar zakat, dia mengeluarkan zakat. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dia melakukannya. Perintah untuk ihsan kepada sesama, dia melakukannya. Dan seterusnya. Yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian jenis yang kedua, dan ini yang merupakan syahid ya. Ya. Rajulun atahullahu al-Quran. Hanya dua jenis orang ini. Mendapatkan nikmat Al-Quran, kemudian diamalkan oleh dia, cemburu sama dia. Gipto sama dia. Kemudian jenis yang kedua, seseorang yang mendapatkan al-mal, nikmat harta. Kata Utsaimin rahimahullah, yakni atahul ghina. Allah berikan kepadanya kecukupan, kelebihan dari hartanya. Nah. Fahuwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, siang malam. Tidak ada jenis yang ketiga, yang keempat atau yang kelima, hanya dua ini. Ya, kita boleh cemburu pada saudara kita, orang yang diberikan nikmat berupa ilmu Al-Quran, para tulabul ilmu, alhamdulillah, masya Allah, antum magbutun, antum orang-orang yang masya Allah, ya, mestinya manusia cemburu sama antum. Nah, wal agniya, dan orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk disimpan atau dia boros sendiri, bukan, tapi yunfiqu bihi. Mendapatkan harta, hati-hati jangan sampai mumsikan bihi, ya. Disimpan, ditimbun, zakatnya enggak dikeluarkan, infak sedekahnya enggak dikeluarkan. Orang yang seperti ini kita enggak boleh cemburu kepada dia. Punya banyak harta, kemudian hartanya disimpan, ditimbun, zakat sedekahnya enggak dikeluarkan, jangan cemburu. Yang mestinya dicemburui adalah alladzi yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan keridhaan Allah, dia infakkan di situ. Pembangunan masjid, infak kepada fakir miskin, thullabul ilm yang membutuhkan, dan seterusnya. Nah, segala sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan-Nya, maka dia infakkan hartanya di situ. Baik. Jadi bukan orang yang punya harta yang banyak kemudian dia simpan-simpan, dia tabung, dia timbun. La zakat wala sadaqah. Orang yang seperti ini jangan cemburu sama dia. Jangan ingin seperti dia. Justru yang seperti itu berbahaya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, muttafaq alaih, ma min yawmin, tidaklah ada suatu hari, yusbihul ibadu, seorang hamba berada di pagi hari, fihi illa malakani, melainkan ada dua malaikat, yang zilani, yang turun, fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari malaikat tersebut berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak khalafan, ganti dari mana harta yang dia infak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, harta yang kita infakkan pada dasarnya itulah harta yang kita miliki. Adapun yang kita pakai, yang kita simpan, itu bukan harta kita pada sejati, pada hakikatnya, sejatinya bukan harta kita. Karena boleh jadi kena musibah, hilang, hangus, terbakar, tercuri, hilang, dan seterusnya. Yang sudah pasti menjadi milik kita apa yang sudah kita infakkan, tabungan kita di akhirat. Adapun yang masih kita simpan, ada kemungkinan-kemungkinan bisa hilang. Nah, dan kita katakan bersama, doa malaikat itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak khalafa, ganti dari apa yang dia infakkan, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Allah telah menjanjikan dan menjamin dalam Al-Qur'an. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti habbah, ya, sebutir biji. Nah, ambatat sab'a sanabil, ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Antum kan biasa menanam biji-bijian. Satu biji kita tanam tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 biji. Subhanallah. Nah. Jadi berapa itu? Satu yang kita infakkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. 10.000 kita infakkan, berapa pahalanya di sisi Allah? 10.000 kali 700 berapa? Hah? Hitung-hitung pahalanya tuh supaya semangat. Pahala yang akan saya dapatkan 10.000, cuma 10.000 kali 700 7 juta. Iya. Betul enggak? 7 juta. Masya Allah. Orang-orang sekarang ya rajin menabung supaya dapat bunga yang banyak, kan begitu. Nah, yang bermuamalah dengan muamalah ribawi. Ya kita masya Allah. Ya. Kalau kita amalkan ayat ini, satu kebaikan. Nah, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Barakallahu fikum. Jadi ini yang semestinya kita cemburui. Ya. Mendapatkan harta kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala siang malam. Bukan orang yang banyak hartanya tapi dia timbun, dia simpan. Lesa mumsikan wa lesa mubdiron, kata Al-Utsaimin rahimahullah. Bukan orang yang punya harta kemudian dia simpan, atau juga orang yang punya harta kemudian dia boros, mubadzir, dia belanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini enggak usah dicemburui. Nah, jangan dihiraukan. Jangan diikuti. Yang semestinya kita jadikan panutan adalah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laisa mumsikan wa laisa mubdhiran. Laisa mumsikan fayamkhul wala mubdhiran fayaghlu wa yazid. Bukan orang yang menyimpan hartanya, menimbun hartanya dan bakhil, ya. Percuma demikian. Yang diikuti. Bukan pula orang yang punya harta kemudian dia mubadir, boros sana sini dan seterusnya. Tapi apa? Atahallahu malan wa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang menjadi syahid adalah jenis yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Nattafi bihadzal qadar. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Tafaddalu barakallahu fikum.